Kali dikasih sebuah lagu klasik lagi buat semuanya. Oke. Ada Dusta. Satu nuansa satu bandang dut klasik kita aturkan terlebih dahulu untuk Anda. Dusta dan kita persembahkan bersama New Metro pasti aja. Jesus. Bapak Hafan.